Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Kau raja atas semesta.